This is the kid Laron. Pertama kali ku melihat dirimu, oh Rizky Indrahim, kau adalah the best. Saat aku mendengar santetanku sakit, itu sangat menyentuh hatiku. Oh Rizky, jangan tinggalkan aku. Aku Kid Laron belum pernah bertemu denganmu, idolaku. Rizky Indrahim, kau sangat the best. Yo, shout out to Bester TV. Dan ya, rest in peace legends, Rizky Indrahim. Walaupun aku tidak bertemu, setidaknya aku adalah fansmu.